الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, yang sedang kita bahas pada kesempatan yang telah lalu yaitu ad-darsul hadi wal ishrun, pelajaran yang ke-21, yang pelajaran ini di dalamnya terkandung pembahasan mengenai zakat, di mana ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Shalal Fauzan pada dars ini menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan zakat secara ringkas, kemudian setelahnya juga akan menyebutkan madarat atau ancaman bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat hartanya. Apa saja ancamannya akan dibahas nanti, yaitu ancaman-ancaman yang demikian mengerikan, ya, dikarenakan dia telah meninggalkan salah satu dari rukun-rukun Islam, yaitu menunaikan zakat. Keutamaan yang sudah kita bahas pada kesempatan yang telah lalu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menggandengkan ibadah zakat dengan satu ibadah yang lainnya, yaitu apa? Salat. Dua rukun Islam ini selalu digandengkan di dalam Al-Quran penyebutannya. Ya. Sampai bilangan 30 sekian tempat semuanya ada penyebutan tentang sholat disertai dengan zakat. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya zakat ketika digandengkan dengan ibadah yang penting juga, yaitu apa? Sholat. Nah, kemudian Syekh Shalal Fauzan akan menyebutkan tentang kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung di dalam ibadah zakat. Qala wa fiha masalihu 'azimatun. Dan di dalam ibadah zakat tersebut ada kemaslahatan-kemaslahatan yang besar. A'zamuha syukrullahi ta'ala wa imtithalu amrihi bil infaqi mimma razaq. Yang terbesar di antara kemaslahatan tersebut adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Zakat adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa imtithalu amrihi, dan melaksanakan perintahnya, bil infaqi mimma razaq, dengan menginfakkan apa atau sebagian dari apa yang telah diberikan berupa rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, sebagai bentuk rasa syukur kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan harta yang begitu banyak, jangan lupa untuk mengeluarkan sebagian dari harta tersebut, bukan seluruhnya, sebagian, dan bahkan sebagian kecil, ya, dari harta kita, ya. Kalau mau dibandingkan dengan harta yang masih tersisa setelah dikeluarkan zakat, tentu zakat ini sangat-sangat kecil, lebih kecil dari apa yang tersisa dan bisa kita nikmati untuk diri kita dan keluarga kita. Qala wal husulu ala wa'dihi al-karim lil munfiqina bil ajri. Dan juga maslahatnya yaitu seseorang bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji yang mulia bagi orang-orang yang berinfak. Janji tersebut berupa apa? Berupa balasan, ajar yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang berlipat-lipat nanti. Besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa minha muwasatul aghnia li ikhwanihimul fuqara fi saddi hajatihim wa daf'il faqati anhum. Dan di antara maslahatnya dari ibadah zakat itu yaitu orang-orang yang kaya memberikan keluasan ya, kepada saudara-saudaranya yang miskin. Dan juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Demikian pula menghilangkan kesulitan yang menimpa diri-diri mereka. Orang-orang miskin. Nah, kalau saja orang-orang miskin dalam keadaan kesulitan kemudian tidak ada kepedulian sama sekali dari orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki kelebihan, maka mereka akan selalu terus-menerus dalam keadaan kesulitan. Namun ketika diwajibkan zakat seperti ini, misalnya zakat fitr misalnya, atau zakat mal, ya, maka orang-orang yang miskin akan merasa terbantu. Ya, datang orang yang ingin menunaikan zakat hartanya kepada dirinya dalam keadaan memang ternyata dia pas betul-betul membutuhkan. Ya. Anak-anaknya kelaparan, ya, kemudian juga istrinya pun membutuhkan untuk kebutuhan-kebutuhan dapur. Pas ketika itu datang seorang kaya yang ingin membayarkan zakat hartanya, maka begitu bergembiranya orang miskin tersebut, ya, dan akan begitu berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kepadanya zakatnya tadi, ya, akan begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berterima kasih kepada orang tadi dan akan mendoakan orang tadi sehingga hubungan antara yang kaya dan yang miskin, ya, menjadi dekat, ya, tidak ada kesenjangan, tidak ada kerenggangan, ya. Yang apabila ada kesenjangan dan kerenggangan, apa yang terjadi di masyarakat? Ya, kejahatan-kejahatan, perampokan, ya, mungkin bahkan disertai dengan pembunuhan misalnya, pencurian. Ini kenapa terjadi? Karena ada kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Ya. Dan apabila zakat ini memang betul-betul diamalkan dengan sebaik-baiknya oleh orang-orang yang kaya, ini saya sebetulnya tidak ada kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin. Qala wa minha tathhirul muzakki minal bukhli wasyuhhi wal akhlaqi adzamimati. Dan di antara maslahatnya yaitu membersihkan orang yang menunaikan zakat dari kebakhilan, kekikiran dan akhlak-akhlak yang tercela yang lainnya. Wa ja'alihi fi shufufil muhsinina alladzina yuhibbuhumullahu wa yuhibbuhumun nas. Dan dia menjadi seorang atau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai pula oleh manusia. Nah, mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah tujuan dari seorang yang menunaikan zakat, ya. Kemudian otomatis ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai, maka manusia juga akan mencintai orang tersebut, ya. Kemudian tadi yang sebelumnya juga ternyata zakat ini akan memberikan efek dan dampak dalam kepribadian seseorang. Akan hilang rasa bakhilnya, akan hilang rasa kikirnya dan juga berbagai macam akhlak-akhlak yang jelek yang terdapat pada dirinya. Nah, akan dihilangkan dengan zakat tersebut. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, zakat dan sedekah, ya, itu efeknya besar terhadap kepribadian seseorang, ya. Biasakan berzakat atau biasakan kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang wajib berupa zakat ataupun yang sunnah mustahab berupa infak, sedekah, ya. Maka biidznillah kita akan melihat asar dari ibadah sedekah tersebut, baik yang wajib ataupun yang mustahab, pada diri kita, pada akhlak kita. Akan semakin baik akhlak kita. Nah. Maka barang siapa yang mencari akhlak yang mulia, mulailah dengan bersedekah, di mana ini adalah suatu ibadah. Dan dari sisi yang lain, memang bersedekah tersebut ketika memberikan hartanya kepada orang-orang lain yang membutuhkan, ini adalah suatu akhlak yang mulia juga. Salah satu poin dari akhlak yang mulia, kedermawanan yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Kemudian akan disebutkan dalilnya, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Surat At-Taubah ayat yang ke-103. Ambillah dari harta-harta mereka shadaqah. Ambil dari harta-harta mereka, orang-orang yang kaya, itu apa? Shadaqah. Yang dimaksud shadaqah adalah zakat. Zakat itu shadaqah yang wajib. Tutahhiruhum, yang shadaqah tersebut akan menyucikan mereka. Mensucikan mereka dari apa? Dari akhlak-akhlak yang jelek, ya. Di antaranya kebakhilan dan kekikiran. Nah, wa tuzakkihim biha, dan akan membersihkan mereka dengannya. Tuzakkihim di sini maknanya sebenarnya yaitu menghiasi orang-orang yang memiliki harta tadi yang diambil sedekah dan zakat darinya, menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang baik. Setelah dihilangkan akhlak-akhlak yang jelek, ya, kebakhilannya, kekikirannya, kemudian rasa sombongnya dan yang lain sebagainya, kemudian ditazkiyah, yaitu apa? Diberikan sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang baik pada dirinya. Siapa yang tidak mau, ya, untuk dibersihkan dari akhlak yang jelek dan diberikan akhlak-akhlak yang baik? Tentu seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mengerti bahwasanya kedudukan akhlak yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sangat tinggi, ya, akan sangat besar pahalanya seorang memiliki akhlak yang mulia, ya, maka tentu saja dia akan menginginkan untuk dibersihkan dari akhlak-akhlak yang jelek dan diberikan akhlak-akhlak, ditinggikan derajatnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, maka ini salah satu faedah dari zakat atau sedekah secara umum. Qala wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-195. Dan berbuat baiklah kalian, berbuat ihsan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, zakat adalah termasuk bentuk ihsan, termasuk bentuk perbuatan baik kepada orang-orang yang miskin, akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kecintaan Allah Subhanahu wa taala ini, ya, bukan suatu yang murah harganya, ya, sangat berharga bagi seorang mukmin, ya. Suatu yang sangat dicari dan sangat diinginkan oleh seorang mukmin, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dimana apabila seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka efeknya bukan efek di dunia saja, tapi dunia dan akhirat, ya. Berbeda dengan kecintaan seorang manusia kepada kita, ya. Kalau orang atau manusia mencintai kita, maka mereka menyanjung kita, mungkin membantu kita, selama di mana? Di dunia saja. Di akhirat tidak akan bermanfaat kecintaan tadi, ya. Adapun kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba di dunia, maka akan membawa manfaat baginya di dunia, dia ditolong, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tambahan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan amalan-amalan soleh, ya. Kemudian di hari akhir akan dimudahkan perkaranya, dimudahkan urusannya, dimudahkan ketika hisab. Nah, ketika perhitungan amalan, dimudahkan ketika di sirat, ya, ketika dia meniti jalanan di atas jahannam, ya, maka akan banyak kemudahan yang didapatkannya ketika Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Nah, maka ini zakat termasuk perbuatan ihsan. Ihsan akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa minha annaha tusabbibu nama al-mal wa hulul al-barakati fihi. Dan di antara maslahatnya bahwa zakat akan menyebabkan bertumbuhnya harta, ya, dan akan menyebabkan datangnya barokah pada harta seseorang, ya. Harta yang dizakati biiznillah taala akan bertambah banyak, ya. Jangan dikira ketika seorang berzakat justru hartanya akan menjadi bertambah sedikit, bertambah sedikit. La, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang berzakat yang diambil sedikit, nah, kemudian dengan yang sedikit itu Allah Subhanahu wa taala akan gantikan sesuai dengan apa yang dia keluarkan dan akan Allah subhanahu wa ta'ala lebihkan. Berarti bertambah atau berkurang? Tentu saja akan bertambah. Lebih lagi akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan barokah pada harta tersebut. Ya. Keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah suatu perkara yang besar. Ya. Suatu perkara yang diinginkan oleh seorang hamba. Walaupun harta yang sedikit, katakanlah, kalau ada barokah padanya, sungguh akan bermanfaat. Dengan manfaat yang besar bagi dirinya. Ya. Apalagi hartanya memang sudah banyak, orang yang kaya yang wajib untuk menunaikan zakat. Ketika dia menunaikan zakatnya, hartanya kan berbarokah. Akan banyak manfaatnya bagi dirinya, juga bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, beda halnya dengan orang-orang yang tidak menunaikan zakat, nanti akan kita sebutkan ya hukumannya ya. Di antaranya bahwasanya hartanya tidak berbarokah, bisa jadi banyak hartanya namun tidak membawa manfaat bagi dirinya, justru bisa jadi membawa penyakit, bisa jadi menjadikan dia seorang yang tertekan karena ya ingin menjaga harta supaya hartanya terus bertambah, tidak berkurang sedikit pun. Ya. Ini adalah beban mental dan beban fisik sebetulnya bagi seorang yang harius, yaitu tamak terhadap dunia. Tidak mau menginfakkan hartanya ya, walaupun sedikit. Selanjutkan, qala ta'ala, wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu. Wahfahwa yukhlifuhu wahuwa khairul raziqin. Surat Saba ayat yang ke-39. Dan apapun yang kalian infakkan, walaupun itu sedikit, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikannya. Dan dialah sebaik-baiknya yang memberi rezeki. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikannya. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala, jangan ada yang meragukannya. Berapapun yang kita infakkan, ya, sebesar apapun infak kita, seberapa pun kita membutuhkannya, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikannya. Nah, tinggal memang kita mengokohkan keimanan kita, mengokohkan keyakinan kita terhadap janji Allah subhanahu wa ta'ala ini, ya, supaya kita bisa berinfak dengan infak yang banyak, ya, tanpa takut miskin, karena tidak akan miskin dengan menginfakkan apa yang kita miliki, apalagi itu adalah sesuatu yang wajib, zakat. Nah, insya Allah tidak akan miskin dengan mengeluarkan zakat. Nah, qala wa fil hadits sahih, dan dalam hadits yang sahih, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Hadits ini berarti hadits qudsi. Hadits yang disebutkan dalamnya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apa firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadits qudsi ini? Ya bana Adam, unfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah kalian, aku akan, atau niscaya aku akan berinfak kepadamu. Ya. Jadi ketika kita mau menginfakkan harta kita, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan bagi kita. Ya. Akan menggantikan apa yang kita infakkan dan memberikan yang lebih dari itu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini keutamaan-keutamaan zakat, ya, yang secara ringkasnya sudah kita sebutkan tadi, bahwa seorang yang berzakat, ya, akan membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk, kemudian hartanya akan semakin bertambah, akan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dia akan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena telah berbuat ihsan kepada manusia. Nah, dan ini adalah hanya sebagian dari keutamaan-keutamaan zakat. Mungkin ada keutamaan-keutamaan yang lainnya yang belum disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam tulisan beliau yang ringkas ini. Nah, qala wa man'uz zakati. Adapun menahan zakat, tidak memberikan zakat, yusabbibu adraran 'azimah, akan menyebabkan madarat-madarat yang begitu besar. Minhal hirmanu min hadhil masalih al-mutarattibati ala ikhrajiha. Di antaranya, orang yang tidak berzakat tadi, menahan zakat hartanya, akan terhalang dari maslahat-maslahat yang besar yang sudah disebutkan tadi. Ya, yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai balasan bagi orang-orang yang menunaikan zakat, ya. Dia tidak dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari akhlak yang tercela. Kebakhilan dan kekikiran masih menjadi tabiatnya, ya. Dan kemudian juga dia tidak tergolong sebagai orang yang melakukan perbuatan ihsan, ya, karena dia kikir tidak mau memberikan kebaikannya kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencintainya, justru akan membenci orang yang seperti ini, apalagi dia meninggalkan sesuatu yang wajib yaitu zakat. Nah, juga dia tidak mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika tidak mendapatkan keuntungan yang tadi disebutkan yang sudah kita bahas pada kesempatan kemarin dan baru saja kita bahas sebagian yang lainnya, ya, tentu saja itu adalah suatu kerugian yang besar ketika tidak mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatan tersebut. Nah, apalagi ada kerugian-kerugian lainnya yang akan menimpa seorang yang tidak menunaikan zakatnya, akan disebutkan nanti oleh Syekh Shalal Fauzan setelahnya. Qala wa minha ta'ridul mali litalaf wal halak. Dan di antara kemadharatan bagi seorang yang menahan zakat yaitu hartanya bisa jadi akan menjadi rusak dan binasa. Nah, ada dalilnya akan disebutkan setelahnya. Fa fil hadits allazi rawahu al-Bazzar an Aisyah radhiyallahu anha, maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dari Aisyah radhiyallahu anha, ma khalaqatiz zakatu malan qat illa afsadathu. Tidaklah zakat itu masih bercampur dalam suatu harta kecuali zakat tadi akan merusaknya. Nah, sebetulnya zakat itu adalah suatu yang mengotori harta seorang hamba, bukan haknya, hak orang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk disalurkan, untuk diberi limpahkan kepada orang yang berhak. Bukan haknya zakat tersebut. Hak orang lain yang Allah Subhanahu wa taala titipkan melalui dia, melalui pemilik harta tersebut. Maka apabila zakat tersebut masih ada di dalam hartanya, justru akan merusak. Kenapa? Karena zakat tersebut adalah kotoran, ya, yang akan merusak hakikatnya seperti itu. Maka zakat tidak diperbolehkan bagi siapa? Pak, bagi ahlul bait. Kenapa? Karena ausakun nas, kotoran dari manusia, yaitu kotoran dari harta-harta mereka yang dikeluarkan untuk membersihkan hartanya. Nah, maka ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, zakat ketika ditahan-tahan justru akan merusak harta. Walaupun kemudian ikhwan fil din, sebenarnya hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang dhaif. Namun di sana ada hadis yang lainnya yang tentu saja hadis ini masyhur, ya. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilani." Tidak ada suatu hari pun yang para hamba masuk dalam waktu pagi padanya kecuali akan turun dua orang malaikat. Yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Malaikat yang pertama berkata, "Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak ganti daripada infaknya." Yaitu berikan harta yang menjadi ganti dari apa yang dia infakkan. Cocok dengan ayat yang kita baca tadi, wa man faqtu min syai'in fa huwa yukhlifuh, dan apapun yang kalian infakkan maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantinya. Nah, kemudian malaikat yang kedua berkata apa? Wa yaqulul akhar, dan berkata yang selainnya yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan hartanya talaf, kebinasaan. Diberikan tadi apa? Diberikan kebinasaan. Didoakan oleh malaikat untuk diberikan kebinasaan. Nah, walayyakubillah, doa malaikat, di mana malaikat adalah ibadun mukramun, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya. Tidak pernah bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melakukan apa yang diperintahkan. Bagaimana kira-kira doanya? Mustajab atau tidak? Mustajab. Ya, mustajab. Di sisi Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ya, bahwasanya malaikat mendoakan bagi orang yang menahan hartanya, ya, itu harta yang wajib tentu saja, bukan menahan harta dari sedekah yang sunnah, ya. Namun menahan harta dari hak yang wajib untuk ditunaikan yaitu zakat. Malaikat mendoakan talaf, kebinasaan. Kebinasaan pada hartanya, hancur hartanya, musnah, atau kebinasaan pada orang yang tidak atau menahan hartanya tersebut. Dia yang sakit, dia yang menderita, sakit-sakitan, banyak penyakit, komplikasi, yang akhirnya meninggal. Nah, ini doa dari malaikat kepada orang yang menahan zakat hartanya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para pegawai, para pengusaha, para pedagang, ya, dan siapapun yang memiliki harta, walaupun mungkin tidak bekerja karena mendapatkan harta dengan cara warisan misalnya, tetap ya perhatikan ya harta-harta kita, sudahkah kita mengeluarkan zakatnya ataukah belum. Nah, maka semua orang yang memiliki harta dan merasa hartanya banyak, pelajari tentang zakat. Sudah wajibkah dia untuk menunaikan zakat ya, atau kemudian belum wajib? Walaupun dia merasa sudah banyak, ternyata belum mencapai nisab misalnya. Ya, pelajari. Kemudian setelah itu tunaikan harta setelah melalui satu haul, setelah melalui satu tahun. Ya, jangan ditunda-tunda lagi. Tidak boleh menunda-nunda zakat. Ancamannya sangat keras di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia menunda-nunda, besoklah. Ya. Berapa hari dia menunda? Berapa hari pula, ya? Sebanyak itu pula malaikat mendoakan kejelekan baginya, mendoakan kebinasaan bagi dirinya dan hartanya. Walayadu billah. Naam. Qala wa antum tarawna wa tasma'una al-yawma ma yusibul amwal min al-kawarith allati tutlifuha. Ya. Dan kalian mungkin mendengar ya, dan melihat sendiri pada hari ini atau pada masa sekarang ini perkara-perkara yang menimpa harta-harta manusia berupa bencana alam ya, yang akan membinasakannya, seperti kebakaran ya, kejadian berupa kebakaran, wala min hariqin wa gharqin wa nahbin wa salbin. Nah, berupa kebakaran ataupun tenggelam, hancur, kemudian masuk ke dalam lautan misalnya, kapal yang mewah, nah, tenggelam misalnya, milik seseorang yang kaya, tidak pernah menunaikan zakatnya misalnya, atau dirampas, dirampok, nah, wa khasaratin wa iflasin, dan kerugian ketika dia berusaha, ya, sudah banyak asetnya, ternyata rugi, nah, dan iflas, yaitu kebangkrutan, habis hartanya, ya, yang selama ini dia kumpul-kumpulkan dan tidak pernah dia keluarkan zakatnya, ya, bisa jadi dia mengalami kerugian dan bisa jadi lebih dari itu dia mengalami ikhlas, bangkrut, habis ludes hartanya, jatuh miskin, ya, yang awalnya bergelimang harta dan bergelimang kemewahan, ya, esok harinya dalam keadaan dia sudah berada di jalanan meminta-minta kepada manusia, tidak bisa saja terjadi, ya. Tidak bisa dipungkiri yang seperti ini ada, nah, terjadi, nah, atau bahkan masuk penjara, ya, bukan kemudian di jalanan, mungkin karena berapa kasus yang menimpa dia karena tidak menunaikan kewajibannya akhirnya masuk penjara, ya, betapa dia sungguh sangat sengsaranya, yang awalnya berada dalam kemewahan kemudian menjadi seorang yang jatuh miskin dan berada dalam kesengsaraan. Nah, di penjara atau di jalanan atau di tempat-tempat yang lainnya dalam keadaan hina. Qala wa ma yusibu istimar minal afati allati taqdi 'alaiha. Dan juga kita mendengar ya kejadian-kejadian yang menimpa buah-buahan, kebun-kebun ya yang dimiliki manusia berupa penyakit-penyakit hama allati taqdi 'alaiha yang kemudian menghabiskan, menghanguskannya atau kemudian menjadikannya rontok ya. Autan kusuhan naqsan zahiran atau mengurangi jumlahnya dengan jumlah yang sangat banyak ya, yang awalnya berbuah bisa menghasilkan ya buah yang banyak berkuintal-kuintal atau bahkan bertonton berkurang ya. Kenapa? Karena tidak ditunaikan zakatnya, ya, atau buahnya menjadi kisut kecil, daging buahnya kecil. Naam. Atau rasanya menjadi kurang manis dan yang lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan itu semua, ya, menghilangkan kebarokahan atau kemudian menghapuskannya sama sekali, ya. Yaitu memusnahkannya sama sekali harta-harta tersebut. Sungguh sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Qalau hadza min uqubati man izzakah, dan ini adalah termasuk hukuman bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Ini hukuman di mana? Di dunia atau di akhirat? Di dunia. Sudah seperti ini. Bagaimana dengan hukuman di akhirat? Nah, akan disebutkan setelahnya biznillahi taala, yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.